pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian. Bagi kalian di sini siapa? Telah ada tanda bagi kalian Yahudi, bagi kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW perang Badar menang, pulang ke Madinah. Kemudian beliau mengumpulkan orang Yahudi. Telah ada tanda bagi kalian wahai kaum Yahudi, kalian mendingan masuk Islam. Karena orang-orang kafir Quraisy kalah di peperangan Badar. Jadi bagi kalian, kalian di sini kaum Yahudi. Pada dua golongan yang telah dua golongan di sini maksudnya Muslim dengan kafir Quraisy. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lain yang lain kafir. Lihat di sini, yang dari sini permasalahannya. Yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang Muslim dua kali jumlah mereka. Yang dengan mata kepala siapa di sini? Orang kafir Quraisy melihat orang-orang Muslim dua kali jumlah mereka. Mereka kembali kepada siapa? Orang kafir Quraisy. Jadi anggap di sini dua pertemuan. Orang Muslim dengan orang kafir. Lihat di sini masalahnya. Muslim, orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy melihat kepada orang Muslim dua kali lipat. Dua kali lipat berarti 313 kali 2 sama dengan 626. 626. Karena dua kali lipat. Di sana ada pendapat lain bahwa Muslim yang melihat jumlah orang kafir dua kali lipat. Dua kali lipat berarti 2000. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada mata-mata yang diutus untuk melihat keadaan mereka. Kata mata-mata ini, Rasulullah SAW bertanya kepada mata-mata ini, berapa jumlah mereka? Kata si mata-mata ini, mereka setiap harinya menyembelih onta 9 sampai 10 onta. Maka kata Rasulullah SAW berarti mereka jumlahnya 900 sampai 1000. Kalau Muslim yang melihat dua kali lipat menjadi 2000. Kira-kira mana yang lebih hebat? Hah? Mana yang lebih hebat? Maksudnya lebih hebat itu orang kafir Quraisy melihat orang Muslim dua kali lipat 626. Tapi meskipun 626 melawan 1000 menang. Atau orang Muslim melihat orang kafir dua kali lipat yaitu 2000. Meskipun 313 tetapi melawan 2000 menang. Mana yang lebih hebat? Hah? Penafsiran yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. itu bermula dari firman Allah yang berbunyi yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Orang muslim melihat dengan mata kepala mereka, jumlah mereka dua kali lipat. Bisa penafsiran dibalik. Orang kafir melihat jumlah dengan mata kepala mereka, orang muslim dua kali lipat. Maka wallahu a'lam, bisa dua-duanya, tetapi yang lebih hebat penafsiran yang kedua dan lebih terlihat bertawakalnya, lebih terlihat pertolongan Allahnya. Paham ini? Ya, itu tambahan. Karena di akhir ayat Allah berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan bantuannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kata-kata menguatkan dengan bantuannya ini biar benar-benar berfungsi. Biar benar-benar apa? Berfungsi. Kalau seandainya 313 melawan 2000, berarti berapa? Berapa kali lipat? 6 kali lipat, subhanallah. Binasrihi man yasha. Itu semakin menambah keimanan kita. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Menolong yang di luar batas kemampuan manusia. Dan saya sering berpesan bahwa mendekatkan diri kepada Allah akan mendatangkan jalan keluar yang Allah tidak sangka, yang kita tidak sangka-sangka. Karena Allah akan bersama orang-orang yang bertawakal. Dan kebersamaan Allah di sini maksudnya adalah pertama, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan kemenangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekarang tafsir surat Ali Imran ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nas hubbush syahawati minan النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini bagi berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian? untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ali Imran ayat 14-15. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal-hal yang dicintakan pada manusia di dalam kehidupan dunia berupa kelezatan-kelezatan, mulai dari perempuan yaitu istri, kemudian anak-anak, dan Allah Subhanahu wa taala memulai hal-hal yang dicintakan dan disyahwati oleh manusia dimulai dengan perempuan, karena tergoda dengan perempuan lebih kuat dibandingkan tergoda dengan yang lainnya bagi manusia. Terfitnah atau tergoda ujian dengan perempuan lebih kuat dibandingkan ujian dengan yang lainnya. Timbul pertanyaan, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian khusus, dan ujian khusus bagi umatku adalah harta. Sedangkan ayat ini seakan-akan makna yang paling kuat adalah bahwa ujian paling kuat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada wanita. Bagaimana menyatukannya? Paham permasalahannya? Bagaimana menyatukannya? Menyatukannya adalah yang dimaksud dalam hadis tadi khusus. Jadi kebanyakan para kaum muslimin tergoda dengan harta. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan bagi umatku ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Maksudnya adalah ujian paling berbahaya. Jadi tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kenapa disebutkan ujian wanita lebih dahulu dan lebih dicintakan kepada para manusia? Karena agar manusia, terutama laki-laki, menikah, dan menikah yang banyak. Menikah dan menikah yang banyak. Tapi jangan sampai merusak keluarga sebelumnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Wa inna khayra hadhil ummati man kana aktsaraha nisaan." Dan sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah siapa yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling banyak istrinya? Ummu Aqilah siapa aja insyaallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebab yang ketiga. Jadi ada beberapa sebab kenapa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala ujian wanita ataupun sesuatu yang dicintakan kepada manusia, wanita dahulu, sebelum yang lainnya. Yang tadi sudah saya sebutkan yang pertama, karena wanita adalah ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki. Yang kedua, karena disyariatkan agar memperbanyak istri. Dan sebaik-baik umat menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah yang paling banyak istrinya. Yang ketiga, sebabnya adalah karena perhiasan dunia pusatnya ada pada wanita. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang keempat, karena wanita yang paling dicintakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami', hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Dicintakan kepada kalian dari dunia kalian, yaitu dicintakan kepadaku dari dunia kalian, yaitu wanita dan minyak wangi. Lihat lagi, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tapi lemah, menguatkan dalil yang tadi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lam yakun syai'un ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nisa illal khalil. Artinya illal khail. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengalahkan kecintaan beliau terhadap wanita kecuali kuda. Maksudnya antara kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita dengan terhadap kuda, maka ini hampir sama. Beliau suka menunggang kuda dan juga beliau suka kepada para perempuan. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya kecintaan-kecintaan manusia terhadap sesuatu ini, yaitu anak, emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, kuda tunggangan, kemudian binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini adalah hal-hal yang dicintai oleh manusia. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itulah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi ingat, di sisi Allah lah kehidupan yang baik. Kata-kata di sisi Allah lah kehidupan yang baik, ini adalah pengkhususan. Dan faedahnya adalah, apabila kita terlalu tertipu dengan kehidupan dunia, terlalu sibuk nyari rezeki, terlalu sibuk nyari harta, sampai menghalalkan segala cara, sampai mengerjakan yang haram, meninggalkan kewajiban, maka ingat, di sisi Allah ada kehidupan yang lebih baik. Dan ketika Allah berfirman, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah, itu maksudnya penekanan. Jadi kalau saya berbicara begini, dan surga di sisi Allah, ini satu. Yang kedua, dan di sisi Allah terdapat surga. Apa bedanya antara satu dan dua? Saya ulangi. Dan surga di sisi Allah. Ini satu. Yang kedua, dan di sisi Allah terdapat surga. Apa bedanya? Dua-duanya betul atau tidak? Betul. Tetapi mana yang lebih menekankan? Dua. Karena ketika kata-kata di sisi Allah lah terdapat surga, ini berarti pengkhususan dan penekanan Maka faedahnya yaitu apabila seseorang sudah mulai tergoda dengan dunia, sholat berjamaah terlambat, kemudian mengerjakan hal-hal yang diharamkan demi dunia, menipu, mengoplos, memalsukan, ataupun melanggar meninggalkan kewajiban demi dunia, maka ingat, indahu husnul ma'ab, di sisi Allah surga yang baik. Itu kunci, kunci obat ketika hati lalai dengan dunia, obat ketika hati terlena dengan perkara-perkara syahwat dunia adalah mengingat surga Allah lebih indah. Surga Allah tidak dapat dibanding dengan dunia. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa." Tidaklah perbandingan dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat, falyanzur bima yarja, maka perhatikan dari jari tersebut apa yang menetes darinya. Itulah dunia dan air lautan, itulah kehidupan surga. Tidak dapat dibandingkan. Dan kata-kata menetes tadi bukan sebagai perbandingan. Artinya tidak ada nilai sama sekali. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dunia tersebut dibandingkan akhirat. Saya ulangi, kunci agar atau obat lebih tepatnya, obat ketika terlena dengan kehidupan dunia, mengerjakan yang haram demi dunia, meninggalkan kewajiban demi dunia, obatnya adalah ingat surga Allah lebih indah dan kekal dibandingkan duniamu. Ini coba saja, Pak. Ketika ada dua pilihan-pilihan begitu, kalau saya milih jalan kanan, saya dapat surga, dunianya sedikit. Jalan kiri, saya dapat dunia banyak, akhiratnya sedikit. Bingung? Maka ingat pesan tadi. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, di sisinya lah tempat tinggal yang lebih baik. Ingat itu. Di dunia tidak ada apa-apanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-15, Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengabarkan kepada para sahabatnya, yaitu penjelasan yang tadi. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian, perhiasan-perhiasan dunia itu ternyata ada yang lebih baik dari semuanya itu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya terdapat istri-istri yang suci. Suci maksudnya tidak pernah tersentuh sama sekali. Tidak pernah tersentuh, Pak Dani, tidak pernah. Ya, disentuh oleh laki-laki tidak pernah. Walau jempolnya. Subhanallah. Ya, tidak pernah disentuh. Dan yang terakhir, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar di surga. Maka itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kenapa Allah akhiri dengan maha melihat terhadap hamba-hambanya dua ayat ini? Karena ayo kalian silahkan milih dunia atau milih akhirat. Allah maha melihat, itu maksudnya. Baik, kita baca tafsirannya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, akhbar ta'ala fi hatainil ayatain an halatin nas. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam dua ayat ini tentang kondisi manusia. Fi itharid dunya alal akhirah. Ketika mendahulukan dunia atas akhirat. Dan kebanyakan manusia memang seperti itu. Mendahulukan dunia atas akhirat. Tahu pak sebabnya kenapa? Kenapa? Jangan orang lain, kita. Kadang-kadang lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Sebabnya kenapa? Hah? Nyata dilihat dengan mata kepala. Sedangkan akhirat masih belum dilihat. Ya. Makanya salah satu trik iblis adalah yusyakkikuna fi akhiratina. Meragukan kita tentang akhirat itu ada enggak sih? Surga, neraka itu ada atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan rahimahullahu taala, wa bayyana at-tafawut al-'azima wal farq al-jasima bain ad-darain. Lalu Allah menjelaskan perbedaan yang besar dan ketidaksamaan antara kedua alam tersebut. Enggak akan sama surga dengan dunia. Tidak akan pernah sama. Ya. Fa akhbara anna an-nasa zuyyinat lahum hadhihi al-umur faramaquha bil absar. Di mana Allah mengabarkan bahwa manusia dihiasi dengan perkara-perkara tersebut hingga mereka meliriknya dengan mata mereka. Perkara-perkara tersebut disebut oleh para ulama sebagai 8 perkara yang menggiurkan manusia. Coba hitung itu berapa, Pak? Wanita, anak, emas, perak, kemudian kuda, binatang ternak, sawah ladang. 7. Di sana ada ayat yang menyebutkan 8. 8 yang paling dicintai oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat tersebut, yaitu surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Ayat ke-24. Surat At-Taubah ayat ke-24. Surat 9 ayat 24. Ada 8 ayat, saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. Ayat berapa tadi? 24. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan. Ya, Allah, salah. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. 8. 5 berkaitan dengan makhluk hidup, 3 berkaitan dengan harta benda. 8 mahbubatin nas. 8 yang dicintai manusia. Ya. Ini hampir sama dengan surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 14 ini. Surat Taubah surat ke 20 surat ke 9 ayat berapa tadi? 24. Nah. Kita lanjutkan. Di sini tadi penulis mengatakan di mana Allah mengabarkan bahwa mereka dihiasi dengan perkara-perkara tersebut. Lihat, perkara-perkara tersebut yang tadi sudah saya jelaskan hingga mereka meliriknya dengan mata mereka. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wastahlauha bil qulub. Mereka ilusikan manisnya dengan dalam hati mereka. Merasakan itu lezat, merasakan manis dengan hati mereka. Wa akafat ala ladzatihan nufus. Jiwa-jiwa mereka terbuai dalam kenikmatan-kenikmatannya. Kullu ta'ifatin minan nas tamilu ila naw'in min hadhil anwa'. Dan setiap kelompok dari manusia itu condong kepada salah satu jenis dari jenis-jenis kenikmatan tersebut. Jadi ada manusia yang lebih suka kepada wanita. Ada manusia cinta kepada anaknya. Ada manusia cinta kepada emas perak. Ada manusia cinta kepada kuda tunggangan. Ada manusia cinta kepada binatang ternak. Ada manusia cinta kepada sawah dan ladang. Pertanian maksudnya. Setiap manusia berbeda-beda kecintaannya. Qad ja'aluha fi akbari hammihim wa mablagha ilmihim. Padahal sebagai, saya ulangi, yang sebenarnya mereka telah menjadikannya sebagai cita-cita terbesar mereka dan puncak dari pengetahuan mereka. Nah, ini berbahaya. Kalau seandainya dunia ini dijadikan sebagai cita-cita terbesar, keinginan terbesar, orientasi paling utama, atau puncak dari ilmu pengetahuan mereka. Apa maksud puncak dari ilmu pengetahuan mereka? Maksudnya, apapun yang mereka kerjakan, semuanya tujuannya cuma dunia itu. Belajar ilmu agama, tujuannya dunia itu. Berdakwah, tujuannya puncaknya dunia. Ya, diundang ke sana kemari demi dunia. Ini bahaya. Dan ini tidak akan berkah ilmunya. Dan pasti tidak akan masuk ke dalam hati manusia. Pasti tidak akan masuk ke dalam hati manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ma'a hadza mata'un qalil. Nah, ini perhatikan, ini penting. Padahal itu semua hanyalah kenikmatan yang sedikit. Ingat baik-baik para ikhwah, dunia salah satu sifat yang sangat mencolok darinya adalah sedikit. Walaupun terlihat sebegitu megah dan sebegitu mewah. Ingat itu baik-baik. Agar kita benar-benar tidak tertipu dengan dunia, maka ketahui baik-baik. Di dalam Al-Quran disebutkan sifat sangat dominan dari dunia. Yaitu sedikit. Walaupun kelihatan sebegitu mewah, sebegitu megah, maka dia sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minimal dua ayat dalam Al-Qur'an. Numatti'uhum qalilan. Kami berikan nikmat kepada mereka sedikit. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Numatti'uhum qalilan. Yaitu surat Luqman. Surat 31 ayat 24. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata sedikit di dalam Al-Qur'an tentang dunia, yaitu surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 117. Mata'un qalilun. Perhiasan yang sedikit. Ini karakteristik dunia, sedikit. Walaupun terlihat sebegitu mewah, sebegitu megah. Dan itu adalah salah satu kiat agar tidak terlalu mendewakan dunia. Mata'un qalilun. Thumma ma'wahum jahannam. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran surat ketiga ayat 197, sama. Jadi antara surat An-Nahl surat ke-16 ayat 117 dengan surat Ali Imran surat ketiga ayat 197 sama. Ini perlu diingat karena di sini penulis mengatakan padahal itu semua hanyalah kenikmatan yang sedikit yang akan lenyap dalam waktu yang sekejap. Maka itulah kesenangan kehidupan dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya berhenti dulu kita sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membeli barang milik keluarga dengan cara menyicil kredit? Apakah tidak termasuk riba? Tidak. Tidak ada riba. Tidak ada riba dalam membeli barang dengan cara kredit, baik kepada keluarga, baik dari keluarga atau dari yang lain. Tidak ada ribanya. Riba itu terjadi apabila satu, jika ada tambahan dalam pembelian barang yang terjadi padanya komoditi riba, seperti emas dibeli dengan emas, maka ini harus satu takaran, satu timbangan, beratnya sama dan harus cash, yaitu cash itu artinya tangan dengan tangan, kas dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga tidak boleh ada tambahan dalam hutang. Ini juga riba nanti kalau ada tambahan. Sebab yang kedua yang menyebabkan riba adalah pengakhiran. Yang disebut dengan riba nasi'ah. Pengakhiran. Pengakhiran maksudnya adalah seseorang memberikan barang terakhir. Jika terjadi transaksi pada barang-barang yang ada komoditi riba padanya. Seperti uang dengan uang. Seorang menukar uang dengan uang yang lain. Maka harus diberikan cash pada waktu itu. Menukar uang rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Harus cash. Tidak boleh terlambat. Sedangkan pertanyaan kredit. Membeli barang secara kredit dengan keluarga. Maka tidak ada ribanya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, Ustaz, yang ayat dari 11 sampai 13 tadi ada semangat sedih betakun. Ada pendapat lain, Ustaz, dengan demikian pula yang dari tafsir Ibnu Katsir, dan demikian pula kaum musyrikin melihat jumlah kaum muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka sehingga timbul rasa takut. Nah, kalau pendapat ana mungkin musyrikin melihat kaum muslimin lebih banyak dari kaum musyrikin, yaitu mungkin 2000 jumlah muslimin. Nah, jadi karena musyrikin 1000 melihat muslimin 2000. Nah, di situ mungkin mereka merasa takut. Karena dari tafsiran di sini kaum musyrikin melihat jumlah kaum muslimin 2 kali lipat jumlah mereka. Nah, misal saya kaum musyrikin melihat muslimin 2 kali lipat dari jumlah kami. Nah, itu mungkin pendapat saya, Ustaz. Mungkin gimana kira-kira itu? Iya, itu salah satu pendapat juga. Salah satu pendapat juga. Tetapi yang lebih hebat tadi. Bahwa kaum muslimin. Kaum musyrikin. Melihat jumlah kaum muslimin. Dua kali lipat. Dari jumlah mereka. Dari jumlah mereka maksudnya jadi jumlah kaum muslimin. Ini lebih hebat dibandingkan yang disebutkan itu. Jadi maksud beliau. Orang kafir 1000. Orang muslim 300. Orang kafir melihat kaum muslimin dua kali lipat dari jumlah kaum kafirin. Berarti berapa? 2000. Itu salah satu tafsiran. Ya, semuanya bisa saja. Tafsiran-tafsiran itu bisa saja. Tapi mana yang lebih hebat? Kaum musyrikin melihat kaum muslimin dengan jumlah 300 dikali 2 menjadi 600 melawan 1000. Melawan berapa? 1000. Dengan 1000 melawan 2000, mana yang lebih hebat? Yang pertama. Ya. Tapi tafsirannya bisa 2 atau 3 tafsiran itu. 2 atau 3 tafsiran itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.